Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوة الكرام رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Kembali kita melanjutkan materi ta'lim rutin kita pada kitab Taisir Al-Allam Syarah Umdatil Ahkam, di mana kita di kesempatan kali ini insyaallah taala akan menyelesaikan bab tentang waktu-waktu salat. Kita akan menyelesaikan bab tentang waktu-waktu salat. Fabarakallahu fikum, sedikit murojaah di mana pada bab yang kita berada sekarang ini kita telah banyak mengetahui ilmu, mendapat faedah dari hadis-hadis yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sana kita mengetahui nama lain dari as-salawatul khamis, waktu dan juga nama lain dari sholat lima waktu, diantaranya sholatul zuhur. Kita tahu nama sholat zuhur, nama lainnya sholat al-hajirah atau hajirah. Begitupun sholatul isya, nama lainnya dari sholat al-atamah. Sholat zuhur, begitupun juga nama lainnya adalah sholatul ula. Tefal'an, kita akan membahas tentang sholatul asr. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dua hadis tentang salatul asr. An Aliin radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq mala Allahu quburahum wa buyutahum nara كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. Walahu, hadis yang di atas diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr hatta ihmaratish syamsu aw isfarat. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. Kurang lebih sama, namun hadis yang pertama disebutkan doa terlebih dahulu, kemudian alasannya. Di hadis yang kedua disebutkan alasan Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan kaum musyrikun. Baik, arti dari hadis yang pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berkata di hari perang Khandaq, mala Allahu quburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi kuburan dan juga rumah mereka dengan api. Kama syagaluna 'anil salatil wusta hatta ghabatish syamsu. Karena mereka telah menyibukkan kita dari salatul wusta sampai matahari terbenam. Wa fil lafdin li muslimin syagaluna 'anil salatil wusta salatil asri. Mereka menyibukkan kami dari salatul wusta, ini salatul asr. Tsumma shallaha bainal maghribi wal isya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika perang Khandaq melaksanakan salatul asar di antara maghrib dan isya. Kurang lebih sama seperti hadis yang kedua, begitu pun artinya. Barakallahu fikum, kita baca sedikit gharibul hadis. Al-Khandaq, ini perang Khandaq, yakni uhdudun hafarahu ar-rasul alaihi salatu wassalam wa sahabatuhu ahata bishimalail madinati al-munawwarah min al-harratis syarqiyah ila al-harratil gharbiyah. Perang Khandaq, Khandaq itu artinya adalah parit yang digali oleh Rasul alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya yang mengelilingi sekitar kota Madinah. Haitsu kanat jumu'ul adu tuhasiruhu sanata khamsin minal hijrah. Yani ketika kaum musyrikin mengepung kota Madinah, yang itu peristiwanya terjadi pada tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq, perang parit. Kemudian al-wusta muannas awsat. Salatul wusta. Kata wusta adalah bentuk muannas dari awsat. Artinya wusta itu pertengahan. Wa awsatu syai'i khiyaruhu, dan mesti bagian tengah dari sesuatu, khiyaruhu, itu bisa jadi adalah pilihannya, sesuatu yang sering dipilih. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika, demikianlah, ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang ada di tengah-tengah. Ay khiyaran, kami jadikan kalian umat pilihan. Baik, itu tadi gharibul hadis dari dua hadis di atas. Ada kata Khandaq dan juga al-wusta. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, annal murad bis salatil wusta salatil asri. Sehingga dari sini kita tahu salatul wusta nama lain dari salatul asr, salat asar. Lima ja'a fis sahihain an Ali yang qala, karena ada riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga dalam sahihain, kunna naraha al-fajra hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaumal ahzab syagaluna 'anil salatil wusta salatil asri. Dahulu kami para sahabat mengira istilah salatul wusta adalah salat fajar, salat subuh, sampai aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam berkata pada Yaumul Ahzab, hari perang, ini perang Khandaq, syagaluna 'anil salatil wusta salatil asri. Mereka kaum musyrikin menyibukkan kita dari salatul wusta, salat asar. Waqala Ibnu al-Athir summiyatish shalatul wusta li'annaha afdalus salati wa a'dhamuha ajran. Ulama Ibnu al-Athir menyatakan mengapa diberi nama dengan salatul wusta, salatul wusta yang dimaksud adalah salatul asr, li'annaha afdalus salati wa a'dhamuha ajran, karena salat asar ini adalah salat yang besar pahalanya. Walidzalika khussat bil muhafadzati 'alaiha, makanya mengapa dikhususkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Maka jagalah salat lima waktu, salatil wusta. Kemudian dikhususkan lagi penyebutan salatil wusta. Alasannya karena memang salatul wusta ini, salat asar ini, afdalus salati, salat yang paling afdal. Mengapa? Karena berada di tengah-tengah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, sesuatu yang ada di tengah ini adalah sesuatu pilihan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian adalah umat pertengahan. Ai khiyaron, umat pilihan. Begitupun kondisinya dengan salatul asr, berada di tengah. Salat yang betul-betul terpilih. Salat yang betul-betul besar pahalanya. Baik, faedah yang kedua, jawazu ta'khiris salati an waqtiha. Bolehnya mengakhirkan salat pada waktunya. Padahal apa? Kita pelajari dari bab ini, awal bab ini disebutkan dalam hadis, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan as-salatu ala waqtiha. Ini salat pada waktunya. Namun di sini faedahnya dikatakan jawazu ta'khiris salati an waqtiha. Bolehnya mengakhirkan salat pada waktunya. Ini dengan catatan, dengan alasan li'adami tamakkuni min ada'iha. Karena tidak memungkinkan untuk menegakkannya, melaksanakannya ketika itu. Karena dalam hadis disebutkan kondisi waktu itu adalah kondisi perang. Habasal musyrikun, syagalul musyrikun. Orang-orang musyrik betul-betul mengepung dan membuat sibuk kaum muslimin sehingga mereka terhalangi dari salatul asr. Makanya boleh dalam kondisi ini, tidak memungkinkan untuk melaksanakannya ketika itu, boleh mengakhiri salatul asr. Wala'alla hadza qabla an tushra'a salatul khauf. Namun sepertinya ini terjadi sebelum turunnya syariat salatul khauf, salat dalam kondisi takut. Fa innahum umiru ba'da dzalika bis-salati rijalan wa rukbana. Karena setelah turun syariat salatul khauf dalam kondisi perang sekalipun, kaum muslimin tetap diperintah untuk melaksanakan sholat. Rijalan warukbanan, baik mereka sedang berjalan dikejar musuh, warukbanan ataupun sedang mengejar musuh. Qala al-qadiyat akharaha qasdan. Akharaha qasdan. Wa salatul khauf nasikhatun lihada. Akhirnya salatul khauf menjadi nasikhah, hal yang menghapus syariat ini. Boleh menunda salat jika tidak memungkinkan. Lah, syariat ini sudah dihapus. Hatta dalam kondisi perang sekalipun, orang masih diperintah untuk tetap melaksanakan salat. Rijalan wa rukbana. Wa qala Ibnu Hajar hadza aqrab wa la siyama waqad waqa'a 'inda Ahmad wan Nasa'i fi hadith Abi Sa'id anna dhalika kana qabla ay yunzila Allahu fi salatil khauf. Ini memang sedikit tambahan penjelasan. Al-Muhim, sebelum turunnya syariat sholatul khauf, kaum muslimin tidak mengapa menunda sholat, mengakhirkan sholat dari waktunya. Namun ketika ada turun sholatul khauf, farijalan aw rukbana, maka syariat yang tadinya boleh mengakhirkan sholat ini telah dihapus. Faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, anna man dahala anis sholati fi waktiha yusalliha idha dakaroha. Anna man dahala ay anna man nasiya. Barang siapa yang sholat, barang siapa yang lupa untuk melaksanakan sholat pada waktunya, yusalliha idha dakaroha, dia lupa, beberapa kali ada zuhur, mungkin ketiduran atau ada urusan yang menyibukkan dia, maka ketika dia sudah ingat, maka sholat, dia melaksanakan sholat yang tertinggal tadi di waktu yang dia berada sekarang. Yusalliha idza dzakaraha, dia langsung melaksanakan sholat ketika dia ingat. Kemudian jawazud du'ai 'alal zalimi biqadri dzulmihi li'annahu qisas. Bolehnya membalas doa, bolehnya mendoakan orang yang zalim. Mendoakan orang yang zalim biqadri dzulmihi, sesuai sekadar dengan kezaliman dia kepada kita. Li'annahu qisas, karena ini bukanlah perbuatan yang zalim, melainkan kisos. Baik, barakallahu fikum. Itu tadi sedikit faedah dari dua hadis yang di atas. Salatul wusta ini adalah salatul asr. Baik, dengan ini selesailah kita pada bab al-mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Kemudian kita sedikit melanjutkan pada bab baru, bab setelahnya. Niqala babun fi syai'in min makruhatis shalah, bab tentang hal yang dibenci dalam salat. Baik, bab tentang hal yang dibenci dalam salat. Sesuatu yang makruh. Al makruh indal usuliyyin huwa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqibu fa'iluhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Al-makruh ini hal yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci. Indal usuliyin, hukumnya menurut para ulama usul, huwa ma yusabu tarikuhu, orang yang meninggalkannya ini mendapatkan pahala. Ma yusabu tarikuhu, orang yang meninggalkan sesuatu yang makruh, yusab, diberi pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu, namun orang yang melakukan hal yang makruh, la yu'aqab, tidak mendapatkan iqab, tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapat dosa. Jika ia meninggalkan hal yang makruh, dia mendapatkan pahala. Namun jika ia melakukan hal makruh tersebut, ia tidak mendapatkan iqab. Taib qala wa makruhatus salati asya'u takhullu bikamaliha wa la tubtiluha. Dan hal-hal yang makruh di dalam salat ini adalah sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan sholat, mencacati kesempurnaan sholat. Wala tubtiluha, namun tidak sampai membatalkan sholat tersebut. Ini yang disebut dengan makruhatus sholat, hal yang makruh di dalam sholat, bisa mencacati pahala sholat, mengurangi kesempurnaan sholat itu sendiri, namun tidak sampai pada derajat membatalkannya. Wahiyya kathiratun dhakaral mu'allifu minha ma yatadammanuhu hadhanil hadithan. Sebenarnya sangat banyak makruhat di dalam sholat ini, Namun di sini muallif hanya mencukupkan pada dua hal saja, pada dua hadis yang akan disebutkan. Baik, kita baca hadisnya langsung dua hadis itu karena mungkin hadisnya mungkin pendek saja dan juga qaribul makna, maknanya saling berdekatan. Taib, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'. Wa an ibni umari umara nahwuhu. Hadis yang pertama. Idza uqimatis salatu wa hadaral asya fabda'u bil asya. Jika salat sudah ditegakkan. Ini sudah masuk pada waktu salat. Wa hadaral asya, di samping itu makan malam pun sudah terhidangkan. Sudah siap saji. Al asya, makan malam. Kalau misalnya al-isya, waktu malam, waktu salatul isya. Makanya bahasa Arab betul-betul bahasa yang mendetail. Kita lihat di sini katanya al-asya. Sedangkan kita salat pada malam hari salatul isya. Hanya beda harokat pada satu huruf. Harokat fathah al-asya ini artinya makan malam. Sedangkan al-isya ini artinya waktu salat di malam hari. Taib, jika telah masuk waktu sholat dan juga di samping itu telah siap saji makan malam, fabda'u bil asya, maka mulailah, dahulukanlah untuk makan malam terlebih dahulu. Jika memang betul-betul hadara, ini telah hadir, telah ada, disajikan di hadapan kita. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wali Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, masih dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la salata bihadrati ta'am. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la salata, tidak ada salat, bihadrati ta'am, jika makanan telah hadir, telah siap, telah disajikan. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan tidak ada salat jika seorang masih yudafi' al akhbathan, menahan dua hal yang mengganggu. Ini buang air kecil atau buang air besar. Maka dilarang sholat. La sholata, tidak ada sholat jika makanan telah hadir atau ia menahan untuk buang air. Yudafi'uhu al-akhbathan. Makna global dari dua hadis ini, yutlabu fi sholati al-khusyu'u wal-khudu'u wa hudurul qalbi. Tentu diminta di dalam sholat ini harus ada al-khusyu', sifat khusyu', konsentrasi, fokus, wal-khudu', harus tunduk, wahudurul qalbi, harus menghadirkan hati. Taib, tiga hal ini harus ada di dalam hati seorang, dalam pikiran seorang manakala ia melaksanakan sholat. Al-khusyuk, fokus, konsentrasi. Al-khudu', tenang, tunduk kepada Allah. Dan juga hudurul qalbi, menghadirkan hati. Lianna dhalika huwa ruhus sholah. Karena tiga hal tadi adalah ruh as-salah, inti dari salat itu sendiri. Wa bihasabi wujudi hadzal makna yakunu tamamas salati aw naqsaha. dari tiga hal ini, kita lihat makna dari tiga ini, al-khusyu, al-khudu, dan juga al-hudur, hudurul qalbi. Dari tiga makna ini kita bisa menimbang, akan terlihat sempurnanya seorang sholat atau kurangnya sholat dia. Jika kita mau melihat seorang ini sholatnya baik, sholatnya ini sempurna atau kurang baik, maka kembali ke tiga makna tadi. Al-khusyuk, apakah sholatnya itu betul-betul khusyuk, konsentrasi, fokus. Apakah sholatnya betul-betul al-khudu, tenang, dan juga tunduk kepada Allah. Apakah sholatnya tadi betul-betul menghadirkan hati, bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah yang begitu mulia. Kita bisa menimbang sholat kita sendiri dengan tiga hal tadi. Khusyuk, khudu', dan juga al-hudur. Baik, fa idza uqimatish shalatu wath-tha'amu aw asy-syarabu hadirun. Sekarang kondisinya telah masuk pada waktu sholat dalam kondisi at-ta'am wasyarab hadir. Makanan, minuman telah ada. Telah ada di depan mata, telah siap. Fayan bagi al-bada'ah bil-akli wasyurubi. Maka hendaknya kita jangan langsung berangkat sholat. Hendaknya memulai untuk makan dan minum dulu. Jika memang betul-betul telah ada di depan mata, betul-betul telah siap saja. Hatta tankasira nahbatul musalli. Sampai sekiranya nafsu orang yang mau pergi sholat ini sudah terkurangi untuk makan. Wala yata'allab dhihnuhu bihi. Sehingga pikirannya tidak kemakanan terus. Wa kaila yansarifa qalbahu 'anil khusyu'. Pikirannya tidak usah kemakanan lagi, hatinya pun tidak tersibukkan oleh makanan tersebut. Jangan sampai hatinya nanti terpalingkan dari al-khusyu'. Dari sifat khusyu'. Alladhi huwa lubbus shalah. Yang mana tadi kita katakan al-khusyu' adalah lubuknya salat. Isi inti dari sholat itu sendiri. Hadza ma lam yadhiq alaihil waqtu. Tentu ini dilaksanakan jika memang waktunya memungkinkan, tidak mepet, tidak sempit, maka ia bisa untuk makan dan minum dulu. Fa in dhaqa fa hina idin yuqaddamu sholatu fi waqtiha ala kulli syai. Namun kembali kita lihat, fa in dhaqa, jika memang waktunya ini mepet, tidak sempat, sempit, maka di waktu itu tentu salat ini lebih didahulukan dari segala sesuatu. Berarti dari sini kita pahami memang betul-betul dilihat makanannya tadi sudah ada di hadapan kita dan waktunya pun masih mencukupi untuk makan dan minum, maka kita memulai untuk makan dan minum terlebih dahulu. Namun kembali, jika memang kita hitung waktunya tidak cukup, akan terlambat nanti sholatnya ini kalau misalnya mau makan dulu, ya sudah, kita tentu dahulukan sholat atas segala sesuatu. Mengapa? Li'annal mustahabba la yuzahimul wajib. Karena sesuatu yang sifatnya mustahab, makan dan minum ini kita anggap hal yang mustahab, la yuzahimul wajib, tidak akan didahulukan dari perkara yang wajib. Contoh, sholat tarawih ini sifatnya al-mustahab, sedangkan sholatul isya sifatnya wajib. Ketika kita belum melaksanakan sholatul isya, masih ada di perjalanan, namun di masjid sudah melaksanakan sholatul tarawih, maka di kondisi seperti ini tentu kita tidak boleh melompat. Karena di masjid sudah sholat tarawih, ya sudah, nanti kita sholat tarawih dulu, sholat isyanya nanti. Lah, kita lihat mana yang wajib, mana yang mustahab. Tentu kita mendahulukan yang wajib daripada yang mustahab. Ya Ya sudah, kalau misalnya kita tertinggal nanti sholat tarawih, nanti kita ganti di waktu yang lain. Yang penting kita harus mendahulukan hal yang wajib. Li'annal mustahabba la yuzahim al-wajib. Ini kaidahnya. Sesuatu yang mustahab ini tidak boleh didahulukan dari sesuatu yang wajib. Dalam contoh ini, makan dan minum tentu bisa didahulukan, namun kembali tadi, melihat waktunya cukup atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya sudah, kita dahulukan hal yang wajib terlebih dahulu, kemudian kita melaksanakan hal-hal yang mustahab. Tapi ini makna global dari hadis ini. Faedah dari hadis ini, anna ta'am wa syarab idha hadara waqta shalah quddima 'alaiha. Jika makan dan minum ini telah siap di waktu sholat bersamaan, quddima 'alaiha, maka makan dan minum ini bisa didahulukan. Ma lam yadik waqtuha, selama waktunya tidak mepet. Fatukut dima ala ayyihalin, maka boleh kita dahulukan makan dan minum terlebih dahulu. Zahirul hadith, sawa'un akana muhtajan lil ta'am am ghayra muhtaj, lakin qayyadahu kathirun minal ulama bil hajah. Tapi dalam hadis ini disebutkan secara global, jika sudah hadir makanan, kondisinya mutlak. Seorang yang mau makan ataupun tidak, jika sudah hadir makanan tersebut, maka dia harus makan dulu. Terlihat seperti ini dari zahir hadis, namun dikaitkan, dikoib oleh beberapa ulama bil hajah, jika memang ia butuh. Artinya betul-betul dalam kondisi lapar. Kalau tidak lapar ya sudah sholat dulu. Kalau memang betul-betul lapar dan sudah ada hadir makanannya, kemudian waktunya pun masih mencukupi, sudah dia mulai makan dahulu, baru kemudian sholat. Akhdan minal illatil lati fahimuha min maqsadish syariah. Tapi yang ketiga, anna hudura ta'am lil muhtaji ilaihi udhrun fi tarkil jama'ati. Bahwasanya siapnya makanan untuk orang yang lapar, lil muhtaji ilaihi, betul-betul dalam kondisi keroncongan, ini udhrun fi tarkil jamaah, adalah suatu udhur, uzur untuk dia tidak mengikuti sholat jamaah. Tapi satu syaratnya, ala alla yaja'ala waqta ta'am huwa waqtu sholati da'iman wa adatan mustamirah. Namun jangan sampai ini menjadi kebiasaan, waktu makan dia ketika waktu sholat. Selalu demikian, mau makan nanti mendekati waktu sholat, mau makan ketika orang sudah adzan, maka ini hal yang tidak dibenarkan. Udzur memang, namun jika ini sifatnya butuh dan hanya sesekali saja, tidak untuk dijadikan adah, kebiasaan yang terus berlanjut. Tapi kemudian annal khusyu'a wa tarkash syawagil matlubun fis salati liyahdhurul qalba lil munajah. Bahwasanya al khusyu', tadi khusyu', konsentrasi, fokus, tenang di dalam salat, wa tarkul syawagil, dan meninggalkan hal-hal yang menyibukkan, contohnya di sini makanan dan minuman, ini matlubun fis sholat, adalah hal yang diminta dalam sholat, hal yang harus kita lakukan dalam sholat. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka pastikan nanti ketika sholat sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa menyibukkan pikiran dan hati kita, supaya liyahdhurul qalba lil munajah, hati ini betul-betul hadir untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sampai di sini dulu pertemuan kita, masih ada tersisa faedah dari hadis yang baru saja kita baca. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Fanaktafi bihadzal miqdar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.